Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله إن شاء الله kita melanjutkan pembahasan Ahkam al-Janaiz pada sesi yang ke berapa? 6 ya. Insyaallah kita akan membahas tentang ad-dafnu wa tawabi'u. Ad-dafn yakni menguburkan jenazah. Wa tawabi'u dan hal-hal yang terkait dengannya. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, wa yajibu dafnul mayyit walau kana kafiran, dan wajib menguburkan mayyit walau kana kafiran sekalipun dia adalah seorang yang kafir. Wa fi dzalika hadisan, dalam hal ini ada dua hadis terkait dengan orang kafir bahwa dia juga dikuburkan walaupun tidak dengan cara sebagaimana seorang muslim. Adalah di sana ada dua hadis, pertama bahwa orang-orang yang mati dari kaum musyrikin pada perang Badr, mereka dimasukkan ke dalam sumur Badr dan mereka dikuburkan di sana. Ya. Anna Rasulullah SAW amara yawma Badrin bi 24 rajulan min sanadid Quraisy fajurru bi arjulihim faqudhifu fi tuwan min atwa Badr khabithun mukhabbath ba'dhum fawqa ba'dhin aw ba'dhum 'ala ba'd. Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan pada perang Badr agar 24 orang dari tokoh-tokoh Quraisy dimasukkan atau dikuburkan di dalam salah satu sumur dari sumur-sumur yang ada di Badr. Mereka pun diseret dari kaki-kaki mereka. Baik, ba'dhum 'ala ba'd, sebagian mereka di atas sebagian yang lain, bertumpuk-tumpuk dalam sumur Badr tersebut. Nah, semacam itulah, yang penting mereka dikuburkan. Begitu pula paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib setelah wafat dan ternyata dia tidak menerima Islam, maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu an sebagai anaknya, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu inna 'ammaka asy-syaikh adh-dhal qad mata faman yuwarihi Sesungguhnya paman engkau seorang yang sudah tua dan sesat, ayahnya sendiri, karena memang tidak menerima Islam. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, inna ammaka asy-syekhu adh-dhal. Sesungguhnya pamanmu seorang yang sudah tua dan sesat. Qad mata, dia telah mati. Faman yuwarihi, maka siapakah yang akan menguburkannya? Qala idhhab fawarihi, pergilah engkau dan engkaulah yang menguburkannya. Ya. Baik, ila akhir hadis. Di sini menunjukkan bahwa sekalipun jenazah itu adalah kafir, tetap dikuburkan dengan cara tidak seperti kaum muslimin. Beliau Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan berikutnya, wala yudfanu muslimun ma'a kafirin wala kafir ma'a muslim, bal yudfanu al-muslim fi maqabiril muslimin wal kafir fi maqabiril musyrikin. Muslim tidak dikuburkan bersama kafir, dan kafir pun tidak dikuburkan bersama muslim. Bahkan seorang muslim dikuburkan di pekuburan atau makam kaum muslimin, dan begitu pula kafir dikuburkan di makam atau pekuburan kaum musyrikin. Ya, artinya bahwa yang sesuai syariat bahwa muslimin khusus, mereka memiliki makam atau pekuburan yang khusus muslimin. Selain muslim, ya, orang-orang kafir pun punya makam tersendiri. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Kadzalika kana al-amru ala ahli an-nabi sallallahu alaihi wasallam wastamarra ila 'asrina hadha. Demikianlah al-amr, yani hal ini, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu telah terpisah antara kaum muslimin dengan musyrikin, masing-masing pada kuburan atau makam masing-masing. Dan terus berjalan hingga hari ini, yakni terutama yang masih terjaga, ya. Adapun sebagian muslimin sekarang yakni tercampur dengan musyrikin, tercampur dengan orang-orang kafir. Ini tidak sesuai dengan ajaran atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk yang menguatkan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabat, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, ma asbahtu ankum ala Allah syai'an, kullu khairin fa'ala bi Allah, fa'ata ala kubur musyrikin faqal. Yani di sini ada suatu kisah, ya. Dikatakan di sini, fa'ata ala kubur musyrikin. Kemudian summa ta'ala kuburil muslimin. Baik. Dalam kisah ini, yakni seorang sahabat, ya, berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan sahabat ini dan mengatakan, "Ya ibnul khassasiyah." Wahai ibnu al-khassasiyah, dan seterusnya. Lalu diceritakan dalam kisah ini bahwa mereka melewati kuburan musyrikin. Lalu Nabi mengatakan, laqad sabaqa haula bi khairin katsir. Ya. Kemudian datang kepada kuburan muslimin dan mengatakan laqad adraka haula khairan katsira ila akhir al-hadis. Artinya di zaman Rasulullah SAW telah terpisah. Di sana ada kuburan musyrikin, di sana pun ada kuburan muslimin. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan salam kepada ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin ila akhir doa, sampai akhir doa ini. Di sana jelas ada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran beliau bahwa dalam berziarah kubur seseorang mengucapkan salam kepada ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Semoga keselamatan untuk kalian wahai para penghuni negeri ini. Minal muslimin wal mu'minin, dari kaum muslimin dan mu'minin. Nah, jadi memang begitulah ya keadaan makam di zaman Rasulullah SAW telah terpisah antara muslimin dengan selain muslimin atau kafirin. Taib, sehingga mestinya kaum muslimin dimanapun mereka memiliki makam yang khusus, ya, jangan dicampur dengan selain muslimin. Kemudian wassunnah ad-dafnu fil maqbarah li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadfinul mauta fi maqbaratil baqi'. Dan yang disunnahkan adalah menguburkan di makbarah, yakni pekuburan, makam, yakni memang tempat itu adalah tempat yang disediakan sebagai pekuburan bagi kaum muslimin. Ya. Walam yunqal an ahadin minas salaf annahu dufina fi ghairi al-maqbarah. Tidak diriwayatkan bahwa seorang pun dari as-salafus salih dimakamkan atau dikuburkan di selain makam, yakni misal di rumah, ya, atau di yakni tanah tersendiri yang dia miliki yang bukan makbarah, bukan makam. Tidak dilakukan hal itu oleh para sahabat kecuali Nabi SAW. Ya, ketika itu seperti yang kita ketahui bahwa Nabi SAW dikuburkan di rumah atau di kamar bilik Aisyah radhiyallahu anha. Tapi hal itu karena beberapa tujuan. Ya, di antaranya diriwayatkan dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi faqala Abu Bakar sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shay'an ma nasituhu qala ma qabada Allah nabiyyan illa fil mawdi' alladhi yuhibbu an yudfana fihi fadafanuhu fi mawdi'i firashi. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, yani pertama Aisyah mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW diwafatkan, mereka pun berbeda pendapat, berselisih pendapat di manakah akan menguburkan Rasulullah SAW. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW suatu hadis, ma nasituhu, yang saya tidak akan melupakannya. Beliau bersabda, "Ma qabadallahu nabiyyan, tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi pun illa melainkan fil mawdhi', di tempat yang ia yuhibbu an yudfana fih, menyukai untuk dikuburkan di tempat itu. Fadafanuhu fi mawdhi'i firasyih, maka mereka pun menguburkan Rasulullah di tempat tidur beliau. Nah, ini pengecualian, ya. Pengecualian, ya, setelah itu baru dikuburkan Abu Bakar dan Umar. Setelah tempat ini menjadi kuburan khusus, ya, bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, tidak ada yang dikubur di selain pekuburan atau makam, ya, sehingga yang disunnahkan adalah menguburkan jenazah di tempat yang khusus, yaitu makbarah. Terkecuali pula dalam hal ini adalah para syuhada. Yustathna mimma sabaqa man mata minas syuhada fil ma'rakah fa innahum yudfanun fi mawatini istishhadihim wa la yunqalun ila al maqabir. Bahwa mereka para syuhada dikuburkan di tempat mereka mati syahid dan tidak dipindahkan ke makabir, pekuburan atau makam, ya. Seperti yang terjadi pada syuhada Uhud, mereka dikuburkan di sana. Wala yajuzu dafnu fil ahwalil atiyah illa di darurah. Tidak diperbolehkan, ya, tidak dibenarkan menguburkan pada keadaan-keadaan berikut ini. Tiga waktu yang telah disebut, ya, saat terbit matahari sampai tinggi, saat tergelincir matahari, dan saat tenggelam matahari sampai benar-benar tenggelam. Kemudian terjadi perbedaan pendapat fil lail, di malam hari. Syekh Al-Albani rahimahullah ya, termasuk yang berpendapat dilarang menguburkan di malam hari kecuali dalam keadaan darurat, ya, boleh dilakukan di malam hari. Ulama yang lain membolehkan menguburkan di malam hari karena dengan beberapa alasan, di antaranya adalah kisah wanita yang dikubur di malam hari kemudian Nabi tidak menyolatkan, sudah kita baca. Ada juga riwayat bahwa Abu Bakar Siddiq juga dikuburkan di malam hari. Ya, sehingga fatwa ulama yang lain seperti Syekh bin Baz rahimahullah, beliau membolehkan menguburkan di malam hari. Ala kulli hal, ini terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah. Wa yajibu i'maqul qabri wa tawsi'uhu wa tahsinuhu. Dan wajib i'maqul qabr, yakni menjadikan kuburan itu amik, dalam. Sebagian ulama menyebutkan, yakni semacam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Ad-Darari Al-Mudhiyah, demi keamanan jenazah itu agar tidak dimakan oleh hewan, ya. Jadi mungkin ketika dikuburkan tapi tak dalam, hewan pun mungkin akan mengambil jenazah tersebut dan memakannya. Ya. Terkait dengan seberapa dalamnya kuburan itu, wallahu alam, di sini tidak ada batas khusus mesti sekian meter, ya, atau mesti yakni setinggi manusia, tidak disebutkan. Intinya amik, ya, i'maqul qabr wa tawsi'uhu wa tahsinuhu. Tawsi' yakni dilapangkan atau diluaskan, wa tahsin dan diperbagus, ya. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pada saat perang Uhud, kemudian setelah itu menguburkan jenazah-jenazah, ketika membuat liang atau lubang jenazah itu, ihfiru wa awsi'u wa a'miku wa ahsinu. Ihfiru, hendaknya kalian menggali, wa awsi'u dan lapangkan atau luaskan, wa a'miku dan dalamkan, ya, dibuat yang luas, yang dalam. Wa ahsinu dan perbaguslah. Nah, jadi di sini ada tiga pesan dari Rasulullah. Ausi'u, a'miku, ahsinu. Ausi'u, ya, di apa tadi, lapangkan, diluaskan, lebar, dilebarkan, a'miku didalamkan, ahsinu diperbagus. Ya, jadi tiga pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika seorang sahabat meninggal dunia, beliau pun mengatakan kepada seseorang yang menggali kuburan, menggali kubur, "Ausi' min kibalir ra's." Ya, lebarkan atau lapangkan di arah kepala itu. "Wa ausi' min kibalir rijlain," begitu pula dari arah kaki, ila akhirih. Baik. Namun seperti yang tadi kita sebutkan bahwa tidak ada ukuran secara pasti, ya. Misal ada sekian dhira', ya. 4 dhira' atau 5 dhira' atau 2 dhira' atau berapa apa hasta. Tidak ada ukuran-ukuran khusus. Nah, sehingga di sini ada yakni kemudahan, ya, asal sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajuzu fil qabri al-lahdu wasyaqqu li jarayanil 'amal 'alayhima fi 'ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, walakin al-awwal afdal. Dan diperbolehkan dalam membuat kuburan itu dengan bentuk lahat. Lahat yakni kemudian kita sebut liang lahat, ya, mungkin. Lahat ini adalah yang dibuat di samping, ya, di sisi sebelah yang mengarah kiblat, ya. Kemudian asyak, adapun asyak yang dibuat di tengah teraju, ya. Semuanya boleh, ya. Namun lahat afdal. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau dikuburkan di lahat. Adapun di zaman itu semuanya ada, lahat ada, syak pun ada di zaman Rasulullah Sallam. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Lamma tuwfiya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana fil Madinati rajulun yalhat wa akhar yadrah." Jadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada seseorang yang dia ahli dalam membuat lahat, ya, dia pandai dalam membuat lahat. Satu lagi dia pandai dalam membuat syak atau tadi teraju, ya, yadrah. Faqalu nastakhiru rabbana wa nab'athu ilayhima fa ayyuhuma sabaq taraknahu aw fa ayyuhuma subik taraknahu fa arsala ilayhima fa sabaqa sahibul lahdi fa lahadu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan, kita istikharah kepada Allah azza wajal, mohon pilihan kepada Allah azza wajal untuk nabi kita. Kita pun akan mengutus dua orang, ya, kepada satu yang pandai dalam membuat lahat, satu lagi yang membuat syak. Mana yang lebih cepat, itulah yang akan membuat kuburan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata si pembuat lahat lebih cepat. Ya. Dari sini ulama mengatakan, kalau begitu yang afdal adalah lahat, karena Allah memilihkan untuk nabinya lahat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis, "Al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina." Lahat untuk kami dan asyaq untuk selain kami. Nah, namun semuanya diperbolehkan, ya. "Wala ba'sa min an yudfan fihi ithnan aw akthar 'inda ad-darurah." Dan diperbolehkan dimakamkan atau dikuburkan di dalam satu liang lahat, ya, dua orang atau lebih, inda darurah, saat ada darurah, dalam kondisi darurat diperbolehkan. Ya, artinya ketika tidak ada darurat, ya masing-masing dikuburkan dengan satu lubang kuburan. Wa yatawalla inzalul mayyit walau kana unsa ar-rijal dunan nisa. Kemudian yang mengurusi inzalul mayyit, yakni yang menurunkan mayyit, jenazah, ke liang lahat tersebut adalah kaum lelaki, sekalipun jenazahnya adalah wanita. Hal ini berdasarkan al-ma'hud fi ahdin nabi, yang diamalkan, yang dipraktekkan atau yang dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semacam itu, dan ini terus berjalan sampai hari ini. Begitulah kaum muslimin, ya, bahwa sekalipun jenazah itu adalah jenazah perempuan, tetap laki-lakilah yang membawakan jenazah itu dan memasukkannya ke dalam lahat. Yang kedua, bahwa ar-rijal aqwa, kaum lelaki lebih kuat. Ya. Yang ketiga, kalau wanita yang masuk mungkin akan terbuka sesuatu dari tangannya dan seterusnya. Ala kulli hal, laki-laki yang memasukkan jenazah ke dalam lahat. Wa awliyaul mayyit haqqu bi inzalihi. Siapa yang paling berhak? Siapa yang diutamakan? Yang paling berhak adalah wali mayit itu. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dan ulul arham, yakni ulul arham orang-orang yang punya hubungan rahim, ya, yakni al-ab, ayah, kakek atau datuk, ibn, abna, anak dan seterusnya, mereka asabah bagi mayit tersebut, mereka yang paling berhak. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan juga, wa waliya dafnahu wa ijnanahu dunan nas arba', yang mengurusi jenazah Rasulullah, memasukkan ke dalam liang lahat, adalah empat orang, bukan orang lain, yaitu Ali, Al-Abbas, Al-Fadl. Kita ketahui semuanya, Ali, Abbas, Fadl. Al-Abbas paman Nabi, Al-Fadl putra Al-Abbas, sepupu Nabi, Ali putra Abu Talib juga sepupu Nabi. Semuanya orang-orang dekat, ya, kerabat Nabi sendiri. Yang keempat, Saleh maula Rasulullah. Ya, Saleh ini juga orang dekat karena dia adalah maula, yani bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, jadi ini yang paling utama, ya. Di sana juga ada riwayat yang lain, saat kematian Zainab bintu Jahsy. Di masa itu adalah masa khilafah Umar. Umar radhiyallahu an berkeinginan beliaulah yang menurunkan. Namun Umar bertanya kepada istri-istri Nabi. Ternyata jawab dari istri-istri Nabi adalah ungdur man kana yaraha fi hali hayatiha falyakun huwa alladhi yudkhilha al-qabr. Lihatlah siapa yang melihatnya saat hidupnya, ya, terutama kerabatnya, ya kan, yang melihatnya saat hidupnya siapa, ya, terutama adalah keluarga kerabat yang masih ada. Walladhi yudkhiluha al-qabr, dialah yang memasukkannya ke dalam kuburan. Qala Umar sadaqtunna, kalian telah benar. Ya. Wa yajuzu lizauj an yatawalla bi nafsihi duna zaujatihi atau dafna zaujatihi. Boleh seorang suami dialah yang mengurusi jenazah istrinya, dia yang memasukkannya ke dalam lahat. Karena Rasulullah SAW mengatakan saat itu kepada Aisyah radhiyallahu an, ya, lau muti qabli, ya, faghasaltuki wa kafantuki wa sallaitu alayki wa dafantuki. Seandainya engkau mati terlebih dahulu, ma darraki lau muti qabli, apa yang akan bermudarat padamu seandainya engkau mati terlebih dahulu, kemudian aku yang memandikanmu, kemudian mengafanimu, kemudian menyolatkanmu, kemudian menguburkanmu. Ya. Yeah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, artinya bahwa seorang suami dia diperbolehkan atau bahkan mungkin yang paling berhak ya terhadap istrinya kalau dia berkehendak demikian. Hanya saja di sini ada suatu syarat bagi seorang yang hendak memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Syaratnya, idza kana lam yata' tilka al-lailah wa illa lam yushra' lahu dafnuha wa kana ghayruhu huwa al-aula bidafniha walau ajnabiyan bisyartil madhkur. Disyaratkan bagi orang yang memasukkan jenazah ke dalam lahat bahwa di malam hari ia tidak melakukan tidak bersetubuh, ya, tidak berjima, ya. Adapun dia melakukan itu di malam hari, maka orang lain lebih berhak sekalipun dia tidak ada hubungan mahram, sekalipun tak ada hubungan mahram. Baik, saat kematian putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik radhiyallahu an mengatakan, syahidna ibnatan di Rasulullah, kami ikut menyaksikan, yakni saat kematian salah satu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal qabr. Beliau saat itu duduk di sisi kuburan. Fa ra'aitu 'ainaihi tadma'an. Aku pun melihat dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air mata. Beliau menangis. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, hal minkum min rajulin lam yuqarif al-lailata ahlahu. Apakah ada di antara kalian seseorang yang tadi malam tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya, tidak berjima dengan istrinya? Qala Abu Talhah. Abu Talhah mengatakan, na'am, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Qala fanzil. Kalau begitu engkau yang turun. Fanazala fi qabriha faqabaraha. Lalu Abu Talhah turun dan dialah yang menguburkan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun untuk menguburkan putrinya. Disebabkan karena hal yang tadi beliau sebutkan. Sehingga justru yang menguburkan adalah Abu Talhah. Padahal Abu Talhah tidak ada kaitan dengan putri Rasulullah secara kemahraman, tidak ada hubungan mahram. Ya. Baik, jadi ini merupakan syarat, ya. Selanjutnya, Syekh rahimahullah mengatakan, wa sunnah idkhalul mayyit min muakhiril qabr li hadits Abi Ishaq. Dan disunnahkan idkhalul mayyit, memasukkan mayyit dari muakhir al qabr. Muakhir yakni bagian belakang kuburan. Artinya anggap kita atau ana menghadap kiblat, ya, di sana kiblat. Ya. Itu Ka'bahnya. Di sana kiblat. Baik. Jenazah akan menghadap mana? Utara, utara selatan berarti, ya. Sana barat, utara selatan. Baik. Dari mana dimasukkan jenazah itu? Dari muakhir, berarti dari arah selatan. Ya, yeah. Karena nanti kepala di utara, kaki di selatan. Mayat tersebut atau jenazah tersebut dimasukkan dari arah kaki. Namun yang terlebih dahulu masuk adalah kepala. Jadi dari sana kita masukkan begini. Ya. Yeah. Dari selatan, kepala dulu masuk, tapi dari arah kaki masuk begini. Taib, taib. Disebutkan di sini dalam hadis, An Ibn Sirin qal kuntu ma'a Anas fi janazah, fa amara bil mayyit fasulla min kibali rijlil qabr. Saya bersama Anas bin Malik radhiyallahu an. Ibnu Sirin mengatakan begitu. Saya bersama Anas fi janazah, saat mengurusi jenazah, fa amara bil mayyit, beliau merintahkan agar mayit itu fasulla, di sulla yakni ditarik atau yang semakna dengan itu, dimasukkan min kibali rijli al qabr, dari arah bagian kaki di kuburan itu. Ya. Yeah. Baik, dimasukkan. Paham ya, insyaallah. Kemudian wa yuj'al al-mayyit fi qabrihi ala jambihi al-yamin wa wajhuhu qibalat al-qiblah wa ra'suhu wa rijlahu ila yaminil qiblah wa yasariha. Baik, dan mayit tersebut dijadikan di kuburan itu, diletakkan di kuburan itu, ala jambihi al-yamin, di sisi tubuhnya yang kanan. Jadi dia tidak tidur semacam terlentang, tidak, tapi di sisi tubuh sebelah kanan. Sebagian ulama seperti Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa ini diambil dari sunnah saat tidur, ya. Nabi SAW mengajarkan kalau kita tidur, tidur di sisi sebelah tubuh yang kanan, ya. Dan mati adalah saudara tidur, ya. Saudaranya tidur. Al-maut akhu an-naum atau an-naum akhul maut, kurang lebih begitu. Sehingga kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, memang misalnya kok dia diletakkan terlentang di atas apa belakang tubuhnya ini, boleh-boleh saja, tapi disunnahkan. Kalau Syekh Albani mengatakan mestinya memang dimiringkan, ya, dia sehingga dia berada di apa sisi tubuhnya yang kanan, ya, sehingga menghadap kiblat wajahnya. Wajah menghadap kiblat, dia posisi miring. Baik. Ala kulli hal, kitab-kitab fikih menyebutkan demikian, dan mungkin itulah memang amal sejak dulu di zaman Rasulullah SAW. Dari waktu ke waktu mereka melakukan demikian, sehingga di kitab-kitab fikih pun disebutkan demikian, dan itu wallahu alam juga salah satu alasan dalil bahwa ini diserupakan dengan seseorang ketika tidur. Ya. Wa ra'suhu wa rijlahu ila yamil qiblah wa yasariha. Kepala dan kakinya, yakni kepala di sebelah kanan kiblat, kaki di sebelah kiri kiblat. Yakni semacam yang tadi kita sebutkan untuk di Indonesia, di Malaysia, artinya kepala di sebelah utara lebih kurang, kaki di sebelah selatan. Ya. wa ala hadha jara amalu ahli al-islam min ahli rasulillah ila yaumina hadha wa hakadha kullu maqbaratin ala dhahril ard. Nah, ini juga dalil yang nyata bahwa ini yang dilakukan kaum muslimin sejak di masa Rasulullah sampai hari ini, dan setiap kuburan dan makam muslimin mesti seperti itu. Ya, seperti itu. Ini menunjukkan dari waktu ke waktu begitulah amal kaum muslimin. Wa yaqulu alladhi yadh'uhu fi lahdih. Seorang yang meletakkan jenazah itu di liang lahat membaca bismillah wa ala sunnati Rasulillah, atau bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Ya, semua itu adalah sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu, dan juga dalam hal ini disebutkan oleh beberapa ulama tali atau pengikat yang sebelumnya diikatkan pada kafan dilepas, ya. Disebutkan dalam kitab-kitab fikih, termasuk Asy-Syaikh bin Utsaimin di sebagian kitab beliau menyebutkan bahwa hikmahnya karena akan yakni jenazah tubuhnya akan membesar, ya. Allahu a'lam. Ala kulli hal, itu juga amal kaum muslimin sejak dahulu, termasuk Al-Imam Ahmad rahimahullah disebutkan dalam salah satu kitab ketika putranya meninggal dan beliau di kuburan itu ikut menguburkannya, beliau memerintahkan agar tali pengikat yang mengikat jenazah putranya dilepaskan. Ya. Baik. Kemudian sebelum itu di sebagian kitab fikih, di sini Asy-Syaikh bin Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti' menerangkan ucapan dari matan kitab ini bahwa yakni sebagian mengatakan atau ada pembahasan ulama, ya, apakah dibuka wajahnya atau tidak dibuka, pipinya dibuka atau tidak dibuka. Terjadi khilaf di antara ulama. Namun wallahu alam tidak ada dalil yang jelas menunjukkan bahwa pipi mesti menempel tanah. Beliau menyebutkan ada riwayat dari Umar, pesan dari beliau, namun ini perlu dilihat kembali apakah itu adalah riwayat yang sahih atau tidak. Hanya saja dari Nabi SAW kita tidak mendapatkan dalil bahwa pipi mesti terbuka dan menempel tanah. Ya. Dari hadis Nabi tidak disebutkan. Sehingga wallahu alam, yang penting adalah terbuka ikatan talinya. Itu yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama seperti itu. Kemudian tentu dalam hal ini juga kita ingat sebagian orang melakukan adzan, ya. Itu pun tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan, memerintahkan atau mencontohkan untuk adzan saat menguburkan jenazah. Tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula iqamah, ya. Sebagian pun dengan iqamah, ada azan, ada iqamah. Dan di antara hal yang cukup aneh, ya, sebagian orang di sana, ya, semoga di sini tidak ada, saat iqamah apa yang dia ucapkan? Iqamah dia katakan mestinya kan qad qamatis shalah. Tapi dia baca qad qamatil qiyamah. Qad qamatil qiyamah. Ya. Kiamat ini sudah kiamat bagi orang ini, ya. Bukan qad qamatis shalah. Ya, dari mana asal usul amalan ini? Apakah Rasulullah mencontohkan, para sahabat mencontohkan, kaif ada azan, ada iqamah, iqamahnya pun diganti bukan lagi qad qamatis shalah tapi qad qamatil qiyamah. Allahu musta'an. Ala kulli hal, kita menginginkan bahwa pelaksanaan pengurusan jenazah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang Allah musta'an, yakni ketika kita mengamalkan sunnah Nabi di mana kita tidak melakukan azan dan kita hanya menguburkan seperti yang dicontohkan Rasulullah, ada orang mengatakan ini semacam menguburkan hewan saja. Ya, kenapa semacam menguburkan hewan? Ya sudah, ditanam selesai, tidak ada zikir azan wala iqamah, tidak ada. Ya, tidak ada talqin setelah dikuburkan. Nah, dianggap ini semacam menguburkan hewan. Allah musta'an. Yani ahibati fillah rahimakumullah, tentu kita harus menjauhi hal-hal yang seperti itu, artinya kata-kata yang semacam itu. Mari kita lihat dalam kitab-kitab para ulama, dalam hadis-hadis Nabi. Di sana ada kitab-kitab hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu kitab-kitab para ulama. Di situ diterangkan, ya, yang sahih dari hadis kita amalkan. Kalau memang ada hadis yang menerangkan dan menganjurkan untuk kita melakukan hal-hal tersebut, kita akan lakukan. Tidak ada beratnya bagi kita. Ya, tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukannya kecuali karena kita tidak mendapatkan dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita siap melakukan, ya, azan, iqamah kalau ada hadis yang sahih. Kalau tak ada, ya sudah, kita tidak melakukannya. Dalam beberapa kitab fikih pun, dalam madhab Syafi'i juga tidak menyebutkan hal itu. Dalam beberapa kitab fikih madhab Syafi'i yang kita ketahui juga tidak menyebutkan hal-hal tersebut. Ya, sehingga jangan dianggap saat kita melakukan sunnah Nabi artinya kita menguburkan seorang muslim semacam menguburkan hewan. Tidak semacam itu. Kemudian yustahabbu liman 'indal qabr an yahthuwa minat turabi thalatha hasawatin biyadaihi jami'an ba'dal faraghi min saddil lahad. Dan disunahkan bagi orang yang ada di sisi kuburan itu untuk menaburkan 3 kali dengan 2 tangannya setelah lahat tertutup. Ya, jadi lahat ditutup dengan mungkin kayu, mungkin dengan papan apa atau batu atau bata yang lebar misalnya atau apa sajalah. Kemudian mulai tertutup. Saat itulah kita yang berada di sisi kuburan menaburkan dengan 2 tangan kita 3 kali. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazah thumma utiya bil mayyit fahatha alaihi min kibali ra'sihi 3 kali. Rasulullah sallam menyolatkan jenazah, kemudian didatangkan mayit itu, lalu yakni setelah dikubur, setelah selesai tertutup lahatnya, beliau menaburkan tanah, ya, padanya dari arah kepalanya 3 kali. Baik, jadi dengan 2 tangan kita di bagian kepala mayit tersebut. Ya. Apakah ada sesuatu yang dibaca? Tidak ada. Di sana ada sebuah riwayat tapi lemah, yaitu membaca minha khalaqnakum pertama, kedua wa fiha nu'idukum, ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, potongan ayat ini, ya, minha khalaqnakum, darinya kami menciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan di sanalah kami mengembalikan kalian, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya kami akan mengeluarkan kalian yang kedua kalinya. Nah, ada riwayat yang semacam itu tapi lemah, ya, sehingga kita tidak mengamalkannya dan kita hanya menaburkan tanah saja tanpa membaca bacaan. Kemudian wa yusannu ba'da al-faraghi min dafnihi umur, dan disunahkan setelah selesai menguburkan, ya, selesai dikuburkan, pertama an yurfa al-qabr qalilan nahwa shibrin, disunahkan kubur ditinggikan seukuran satu jengkal, lebih kurang ya, satu jengkal, atau disebutkan pula oleh Syekh dalam kitab aslinya Ahkamul Janaiz, yakni seukuran tanah yang keluar dari dalam itu. Ya, karena tentu tidak mungkin semuanya bisa masuk disebabkan sudah ada jenazah di dalam. Maka tanah yang tersisa dinaikkan, ya, sehingga menggunduk atau naik kurang lebih satu jengkal, atau yakni mungkin bisa lebih, bisa agak lebar, al-muhim dengan tanah yang tersisa itu. Dan ini juga punya tujuan dan maksud, liyatamayyaz fayusan wala yuhan, agar terbedakan antara makam, ya, kuburan dengan tanah yang lain, sehingga dengan itu seseorang mengetahui ini tidak boleh kita duduk di atasnya, tidak boleh kita menginjak dan seterusnya, karena ini adalah makam. Ya. An yuj'ala musannaman. Musannaman yakni semacam sanam. Sanam itu macam punuk unta, ya. Semacam itu. Berikutnya an yu'limahu bihajarin wa nahwihi au nahwihi liyudfana ilaihi man yamutu min ahlihi, diberi tanda dengan batu atau sejenisnya, mungkin dengan kayu pun boleh, ya, batu atau kayu diberi tanda. Wallahu alam, satu boleh, dua boleh, insyaallah dua pun boleh, sebagaimana yakni yang ada di kuburan kaum muslimin. Taib, agar dimakamkan atau dikuburkan di situ pula orang lain yang wafat, yang meninggal dunia dari keluarganya atau kerabatnya. Saat Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk meletakkan batu sebagai tanda di situ. Naam. Beliau kemudian mengatakan ata'allamu biha qabra akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Ya. Dengan batu itu aku akan mengetahui dengannya bahwa ini sebagai tanda kuburan saudara saya, saudaraku. Dan aku akan menguburkan di sana siapa yang mati dari keluargaku. Karena Utsman bin Mat'un ini adalah seingat saya saudara sepersusuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikutnya alla yulaqqin al-mayyit at-talqin al-ma'ruf al-yaum. Tidak dilakukan talqin sebagaimana dilakukan oleh orang-orang pada masa ini, di mana mereka melakukan talqin setelah dikubur. Ya fulan, ya. Jika ditanya siapa Rabbmu, maka jawablah Rabbku adalah Allah. Itu yang semua ada dengan itu. Talqin yang dimaksud dalam hadis Nabi adalah sebelum wafat. Laqinu mautakum, talqinlah mautakum, orang yang mati, bukan yang sudah mati yang di dalam kubur, tapi mautakum, orang yang akan mati. Dari mana terjemah hadis yang semacam itu? Dari perbuatan Nabi. Nabi SAW telah mempraktekan hadis ini secara qauli. Hadis qauli, Nabi katakan lakinu mautakum. Secara fi'li, secara perbuatan, Nabi mengatakan kepada pamannya, ya am, kul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Baik, jadi di sini perbuatan Nabi SAW menafsirkan ucapannya, sehingga lakinu mautakum, talkinlah orang yang mati di antara kalian, artinya yang hendak mati, yakni di akhir hayat sebelum kematiannya. Jadi tidak dilakukan talkin setelah dikuburkan. Dan secara praktek para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, tidak diriwayatkan mereka melakukan hal itu. Tidak ada riwayat bahwa mereka melakukan talqin setelah dikuburkan, sehingga kita tidak melakukannya. Ya. Li'anna al-hadith al-warid fihi la yasih. Syekh mengatakan hadith yang menyebutkan talqin setelah wafat dan setelah dikubur tidak sahih. Lalu apa yang dilakukan? Bal yaqifu 'alal qabr yad'u lahu bitatsbit, bahkan ia berdiri di atas yakni di sisi kuburan tersebut, yad'u lahu bitatsbit, mendoakan agar dikokohkan, yakni dalam pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Rasulullah SAW mengatakan ketika setelah selesai jenazah dikuburkan, beliau mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Istaghfiru li akhikum, mohonlah ampunan untuk saudara kalian. Wasalu lahu tathbit, dan mohonlah kepada Allah agar dia diberi sabat, kekokohan. Fa innahu al-ana yus'al, dia sekarang sedang ditanya. Tayib, jadi itu yang dicontohkan Rasulullah. Beliau minta para sahabatnya agar mendoakan. Doa istighfar, mohon ampun untuk mayit, dan doa agar dikokohkan karena dia ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, man rabbuk, ya, ma dinuk, dan man nabiyuk, atau man hadza alladhi bu'itha fikum, atau yang seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Rabbmu, siapa atau apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya. Baik, jadi dalam doa ini pun yakni masing-masing berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya, masing-masing berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dan sambil dia berdiri berdoa, ya. Sebagian ulama juga menyebutkan artinya di sini tidak berdoa secara berjamaah, yakni masing-masing berdoa. Baik. Ada hal lain yang disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu terkait dengan hamlu al-janazah. Belum kita sebutkan tadi, terlewatkan. Hamlu al-janazah yaitu saat memikul jenazah dibawa di atas na'ash atau keranda. Disebutkan oleh para ulama untuk jenazah perempuan ditutup, ya. Yani disebutkan dalam sebagian kitab, ya, disebut dengan mikabbah. Ya, mikabbah. Mikabbah itu ya tutupnya itu yang menutupi jenazah tersebut. Namun ulama mengatakan bahwa ini khusus bagi wanita. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan bahwa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat untuk itu. Atau yang lain, qila ghairu dzalik. Ala kulli hal, beberapa ulama menyebutkan hal itu dalam kitab-kitab fikih, dan ada sebagian riwayat menyebutkannya. Sehingga mereka menyebutkan bagi kaum wanita lebih baik ditutup dengan mikabbah tadi, penutupnya, karena ini astar laha, lebih tertutup bagi wanita itu. Bahkan juga diriwayatkan saat menguburkannya itu pun ditutup dengan kain. Jadi sebagian orang ya di atas kuburan dengan menarik kain ya. Itu khusus bagi wanita dengan tujuan agar lebih tertutup ya. Karena mungkin yakni kaum wanita kita tahu mereka mesti lebih terjaga. Mungkin yakni bentuk tubuhnya ya kan. Ya yakni tidak suka untuk terlihat sekalipun sudah wafat ya. Ala kulli hal, begitu yang disebutkan oleh para ulama dengan tujuan itu. Walaupun dalam hadis Nabi tidak disebutkan yakni sehingga seandainya tidak dilakukan pun tidak ada masalah insyaallah, karena terkait yang apa ditutup di atas kuburannya saat menguburkan ya, juga tidak ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas. Nah, itu hanya ijtihad sebagian ulama. Adapun laki-laki, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dan juga ulama yang lain mestinya tidak tertutup dengan penutupnya itu. Boleh ditutup yakni dengan kain semacam yang kita bahas di awal, dia telah dikafani kemudian ditutup dengan kain di atasnya. Di sini mungkin saya bacakan. Hal yang bagi an yudha 'ala an-na'shi mikabbah aw la? Ya. Hal yang bagi, apakah semestinya diletakkan di atas keranda tersebut mikabbah, penutupnya, atau tidak? Wal mikabbah mithlu khaimah a'wad muqawwas tuwada 'ala an-na'sh wa yudha 'alayha sitr. Al-jawab, idza kanat unsa fa na'am. Kalau dia seorang wanita, yakni jenazah wanita, maka na'am, iya. Waqad istahabbahu katsirun min al-ulama li anna dhalika astar laha. Dan banyak para ulama menganggap itu hal yang bagus, sunnah, karena itu lebih tertutup bagi wanita. Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Fatimah binti Muhammad berwasiat dengan itu, wakila wairu hadha, atau dikatakan selain beliau. Wa hadha musta'malun fil Hijaz, dan itu dilakukan di Hijaz. Naam. Walakinna fi Najd la yu'raf, walau fa'ala ahadun lakana muhsinan wa la yunkaru alayh, li'annahu hu taqaddama ahyanan ba'dul janaiz minan nisa ila akhirih. Baik. Kemudian amar rajul, kata beliau. Ya. Annar amar rajul falyusannu fihi hadha. Adapun lelaki, laki-laki tidak disunahkan hal ini padanya, bal yabqa kama huwa alaih, bahkan dibiarkan saja tanpa ditutup dengan mikabbah, li'annahu fihi faidah, karena dengan itu ada faidah yaitu quwwatul itti'aq. Idza syahadahu man kana ma'ahu bil amsi jussah 'ala hadha as-sarir, agar menjadi apa? Yani pelajaran, wa'ad, ibrah bagi yang menyaksikannya. Ya. Wa in satar sutira bi aba'atin kama huwa ma'mulun bihi indana fala ba's. Kalau ditutup dengan aba'ah, yakni dengan kain seperti dilakukan di tempat kita, maka tidak mengapa ya. Jadi ini anjuran dari para ulama seperti itu dalam hal ini, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tapi seandainya laki-laki tetap ditutup, apakah boleh dengan mikabah? Wallahu alam, mungkin kita bisa tanyakan kepada para ulama. Namun Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kalau ditutup dengan kain boleh ya. Wallahu alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari terkait dengan ahkamul janaiz. Tentu di sana masih ada hal-hal yang lain yang mungkin terlewat dari pembahasan kita, atau juga ada hal-hal yang lain yang setelah janaiz, yaitu misalnya ta'ziah dan lain-lain. Namun apa yang kita sebutkan insyaallah telah terbahas atau telah kita pelajari mayoritas daripada hukum-hukum seputar jenazah. Wallahu a'lam bissawab. Jawabnya sudah asar. Lagi 5 menit. Baik. Jika menemukan mayit di hutan atau sungai, sementara kita tidak tahu nama dan tempat asal si mayit, bagaimana cara kita menyikapinya? Diserahkan ke pemerintah atau kita mengurusnya sendiri? Untuk zaman sekarang, ahsan kita laporkan kepada pemerintah, kepada polis, ya. Karena kalau kita tiba-tiba menguburkannya, nanti ada masalah apa, mungkin kita yang sebagai tertuduh berbuat ini dan itu terhadap mayit, ya. Kita laporkan kepada pihak yang berwajib, ahsan. Bagaimana sikap kita ketika kita berkendara lalu menabrak kucing? Apakah kita mengurusnya? Boleh dikuburkan, boleh tak dikuburkan, ya. Kucing tidak mesti kita melakukan hal itu. Ada sebagian khurafat, kalau kita yakni menabrak kucing, kalau tidak dikuburkan, kita bisa celaka. Khurafat itu. Apakah hukumnya selamanya dikebumikan, keluarga tetap meneruskan tahlil walaupun sudah diterangkan? Alhamdulillah kalau sudah diterangkan, kita tinggalkan, ya, biar mereka urusan mereka sendiri. Apa hukum seorang wanita salam tangan paman suami yang sudah tua? Paman suami bukan mahram, ya. Sudah tua, sekalipun sudah tua tetap bukan mahram, ya. Apa hukum menikahi wanita yang bukan salafi? Ya. Ya, muslimah atau bukan muslim. Pada dasarnya menikahi muslimah, ya kan, tentu adalah suatu yang boleh, bahkan ahlul kitab pun boleh. Ya, namun tentu kita berpikir jauh tentang bab ini. Yani kita ingin istri yang solehah, yang taat kepada Allah Azza wa Jal, yang satu manhaj. Kalau ternyata kita tidak mendapatkan seorang wanita yang sudah salafiyah, dan kita memang sangat memerlukan seorang istri, maka kita mencari wanita yang taat beragama, siap taat kepada suami, ya, yang baik keluarganya dan seterusnya. Apa hukum kita mengikuti imam masjid dalam sholat waib? Ya, yang lebih kuat sholat gaib tidak dilakukan bagi jenazah yang telah disolati di tempatnya. Apa yang dibaca ketika sholat jenazah bebas, ya. Tapi wallahu alam yang pendek-pendek tidak terlalu jauh, artinya tidak panjang. Misal kita baca surat surat-surat panjang, enggak. Memang tidak ada kepastian surat apa. Namun dari praktek para ulama kita, mereka tidak panjang-panjang membaca surat. Saya mendengar seorang ustaz mengatakan atau membaca Allahumma ighfir lahu semasa memandikan jenazah. Tidak ada sunnahnya. Bagaimana posisi kepala mayat ketika disolatkan, ke kanan atau ke kiri? Wallahu alam, semacam ketika dikuburkan, ya, sama. Apakah orang yang mengiringi jenazah dengan menaiki motor atau kereta mendapat keutamaan dari fadilah satu qirat? Wallahu alam. Insyaallah mendapatkan, hanya saja kurang afdol. Bolehkah menanam dua batu di bagian kepala dan kaki tanpa ditulis? Boleh, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.